الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. وَقَتَرَبَ لَنْ وَسْبَارَكَ Wataro balan wis parek apa alwak dua apa janji alhaqku kang hak. Wataro balan wis parek apa alwak dua apa janji alhaqku kang hak. Yaumul kiamat iki kese wis parek apa dina kiamat. Faidan mongko nalikane kiamat ya utawi kejadian ayul kisatu tegese kejadian iku ngene sakhisatu. Iku terbelalak utawi dorong jomanane mendelik terbelalak apa absarul ladina kafaru apa pira-pira peningali wong-wong sing kafir fi dalikal yaum ing dalam mengkono-mengkono dina li syiddatihi krana bangete yaum yaqulu nang ucap sapa kufar ya wailana utawi ya ditambihi krana makna tambah nyelingno ya wailana duh cilaka kita halakana tegese cilaka kita kadukuna teman-teman ana kita fi dunya ing dalam dunya iku fi ghaflatin ing dalem lali lali min hadzal yaumi saking ikilah dina balguna bali ana sapa kita iku zalimin aku wong kang aning kaya kabeh anfusane awak dhewe kita kita iku mesti diarani zalim bitakdzibina sebab oleh gorono kita ar-rusula ing para rusul innakum satemene sira kabeh ya ahla makata penduduk Mekah malan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing mami dunilai saking saliyane apa iri dikisi saliyane apa minal ausani saking boro-boro berhala iku haso bujahanan iku bakal dadi urup-urupane neraka kowe lan barang sing mbok sembah iku bakal dadi urup-urupane neraka waku duha dikisi urup-urupane neraka antum te sira kabeh lah maring narku waridune ku bakal mlebu kabeh dakhiluna tekse manjing kabeh fi ing dalem nar laukana ditektir ana sapa ha ula sapa mengkono-mengkono sesembahan ayil ausanu tekse pro-pro berhala tetes sesembahan ana iku alihatan iku pangeran kama kok din perkara sing antum kang wis nyangka sira kabeh ma waraduha mengko ora bakal masuk sapa ha ula ha ing nar dakhuluha tekse ora masuk sapa ha ula ha ing nar wakul lantai sabar-sabar suci minal abidina sang wong sing nyembah wal ma'budina lan sing den sembah fiha ing dalam narku khalidina iku langgeng kabeh lahum tetap kedua kabeh ilil abidina kedua wong sing nyembah dah kabeh sing nyembah berhala kabeh fiha iku tetap ing dalam nar zafirun di suara sing gemuruh atau sing pokoknya suara sing buatan enak wong hale utawi ahlun nar fiha ing dalam nar iku lesma una iku raiso krungu sopa ahlun nar si aneng perkara lisit dati hilyaniha utai hulayaniha krono bangete gemuruhe anar wana zalalan tumur nama kola semangsaning ngucap sopa ibnu zabaro oleh ngucap gini ubida dan sembah sopa uzerun uzer uzeru nabi yang soleh wal masih hulan isa al masih wal malaikat hulan poro malaikat fahum mongkau tkb berhubung uzer masih iku disembah iku fahum mongko TKB finari yo berarti neng rokok alam muktadoma ing atase tatrapane perkara to ketentuane perkara takut dama kang disi apa mas apa sing turun dawuh innal ladzina sabaqat lahum minnal husna innal ladzina sak temne wong akeh sabaqat ingkang wis disik lahum kedue ladina minna sanging kita innal ladzina sabaqat lahum minnal husna apa sing wis dhisik alman silatul husna apa panggonan kang apik kang luhur wa minhum lan iku setengah saking alladzina mante wong dikira kang disebut sapa man ulai ka te mengkon-mengkon kabeh ana saking nar iku mupadu nek den adohno kabeh la isma ana ora krungu sapa akeh hasisah ing swarane nar sota hati kese swarane nar wong hale te wong akeh kados Nabi Isa dan sebagainya. Fima ing dalam perkara istahat ingkang seneng apa anfusu mawak dhewe ne ladina menana imi sange kenikmatan iku kholidina iku langgeng kabeh. Layah zunura nyusano gumeng aladina apa alfazaul akbaru apa kekagetan sing gedhe. Wa huwa ti alfazaul akbaru ayu maro ento den perintah sapa bil abdi lan kawula ilan nari maring neraka. Wa tatalakolan mapak gumeng aladina atas takfilum tegese mapak gumeng aladina sapa al malaikatu para malaikat. Inta khurujihim nalikane metune ladina menal kubur sanging kubur ya kulo napa dawuh sapa malaikat lagu maring kabeh hada yaumkum. Hada utawi iki yaumkum dina sira kabeh alladhi yaumkum tuma'una sira kabeh tu atuna den janjeni sira kabeh fitunya ing dalem dunya. Yauma natuis sama akatoyis sijil lilil kutub. Uta yauma iman subun dina sapna bifkur kelawan uskur. Muqaddaron hale den kirana kebawis dening lafadz yauma. Ewaskur yauma natwi nglempit ingsun asama aing langit di hari langit tu tak lempit ngendikane Allah kata yisi jili kaya dene nglempit te malaikat ni manane Imam Suyuti lil kitabi maring kitab ismu malakin te asijil jenenge malaikat maknane kitab Shohifat ibn Adam tegese lempiran-lempiran ngamal ibn Adam midamotihi nalikane mati ibn Adam walamu telam zaidatun zaidah awis sijilu utawa te maknane sijil as-shohifatul lempiran wal kitab uti maknane kitab ubi makna waktu biklan maknane sing ditulis walamu telam ubi makna ala klan kumanan ala wafi kiroatin lil kutubi sebagian kiroan u katoyi sijil lil kutub jam'an halir redaksi jam'an kama badakna kaya oleh ngawiti kita awala kholkin ing kawitane kejadian an adamin sanging ora uidu mbaleno ing sunggu ing makhluk bada idami sause ngilangno makhluk falkafu mongkotikaf iku muta'ali katun iku ta'aluk binu idu klan lafad nu idu wadomiruhu te domire kaf iku a'idun iku bali ila awal maring lafat awal wa ma timai masdariyatun bangsa masdariya wadhan klan janji alina yang ngatasi kita mansubut dina sopno biwa adana wadhan mukodaron halidin kirakno wakko blawis durungi da wadhan alina e wadna teksih janjini kita wadhan alina wa huwa tidawa wadhan alina mu'akidun iku naukidi limat muni mamaring kandungannya berkoro koblawikan sedurungi wadhan alina. Inna satamne kita iku kuna ono sapa kita iku fa'ilina iku sing iso nglakoni kabeh mak ing perkara wa'dna kawus janji kita. Walakot kata penalan teman-teman wis nulis kita fi zaburi ing dalam zabur bi makna kitab bi kan maknane kitab. Wis dadi titahku sing tak tulis ning Lauh Mahfud. Utawa ning kitab suci aiku tu billahi dikese pira-pira kitab Allah al-munazzalati kang den turun. Mim ba'di dzikri saking sausi dzikir. Bimakna umil kitab iklan nganggo maknane induke kitab Allah dikang aindawai kang ana ing kersane Allah. Apa sing wis tak tulis annal ardu. Sak temene bumi. Temen iki maksudi maknane ardul jannati tegese bumine swarga. Iku yari suha iku mare saing arep. Sapa ibadi pira-pira kawula isin. As-solihuna kang saleh kabeh. Annal ardu yari suha ibadi as-solihun. Utai dia as-solihun iku amun iku umum fikul li solihin ing dalam saben-saben sing soleh sing pantes sing iman fikul li solihin ing dalam saben-saben sing soleh atau sing iman inna fi hadza satamna ing dalam iki Al-Qur'an dikse Qur'an lafalahu yakti ana kecukupan yaktine ana kecukupan Qur'an iki wis cukup dadekne kowe bekal mlebu swarga kifayatan tegese wis cukup fi dukhulil jannati ing dalam dadekne kowe mlebu swarga di kaumin kedih kaum abidina kang ngibadah kabeh maknanya aminina tegese kang iso ngelakoni kabeh bihi klan Quran wa ma'arsalna lan orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad di Muhammad ila rahmatan kecuali anamiku mu'dadi rahmat il rahmati tegese krono dadi rahmat lil alamina kedih wong sa'alam kabeh il insi tegese alam manusia wal jini lan alam jin bika sebab sira kulo ngucapo sira Muhammad inama yuham sinidin wahyana ilayya maring sun apa annama ilahukum sak temne sesembahan sira kabeh ilahun pangeran wahidun kang siji ayama yuham tegese ora din wahyana ilayya maring sun fi amri ilahi tegese ing dalam urusan kepangeranan apa ilawah daniyatuhu kecuali keesaane Allah Subhanahu wa taala. Fal antum boyo ana sira kabeh muslimun lan gelem Islam kabeh gelem nurut kabeh. Mungko dunate kese nurut kabeh lima maring perkara yuha kang dirwahi apa ma ilaya maring ingsun rupane min wahdaniyatil ilahi saking keesaane Allah. Wal istifhamu ta istifham kulil bi ma'nal amri kelan nganggo maknane amar maknane perintah. Pun kula terangaken iki dados ayat niki sami kalian awal juz 8 wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli nawwurura. Dados Walid bin Muhirah ini tiang kafir itu tidak henti-hentinya ngontrak orang-orang yang pinter silat lidah sing iso meruntuhkan hujah argumentasi sing dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sing masyhur niku ketika Kanjeng Nabi ndamel pengumuman he wong-wong sing nyembah watu niku wak sifatin rokok disifat waku duhan nasu nopo wal hijaro. Jadi uruk-uruk panen rokok itu menuso kalian nopo watu. Maksudnya watu niku berholo sing disembah. Terus kalau balik malik ben boten salah paham ya. Sing dimaksud disembah niku rak watu. Mergo dosane kafir Mekah niku nyembah nopo watu. Berarti ketika ono khitab innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kowe lan apa sing mbok sembah iku somben dadi neraka. Mergo neraka napa waku duhan nasu wal hijar. Terus Walid ya tiyang-tiyang kafir nyewa jeneng Ibnu Zabaron bocah pinter, kafir pinter. Terus menyimpulkan satu kesimpulan sing dadekno paradok. Gini ku terus Kanjeng Nabi diomong Ibnu Zabaroh ngeten. Beneran nak aku ambek watu ning neraka. Lah piye nomat? Pokoke kowe lan apa sing mbok sembah mlebu napa? Neraka. Terus Ibnu Zabaroh ngenyek Kanjeng Nabi. Au bida uzairun wal masih wal malaikat fahum finnar ala muktadoma takotta. Nak barang sing disembah mlebu neraka berarti Nabi Isa mlebu neraka, mereka disembah tiang Nasrani. Uzair dia mlebu neraka, mereka disembah tiang Yahudi. Para malaikat sing disembah kaum tertentu nggih mlebu napa? Neraka. Niku saking senenge tiang-tiang kafir memutarbalikkan istilah sing nate dirilis utawa didawakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku as kacau. Nggih kacone ngeten jare ulama-ulama. Wong Arab niku asline ngerti nak wa ma maniku. Mane sampean bener ana aku sithik-sithik nggih. Maniku ra apa, apa niku huirul akil nggih. Maniku barang, barang niku huirul akil. Mergo wong Arab nak muni man takbut berarti wong, paham nggih. Nak ma takbut berarti barang. Mestinya nak mereka mau insaf ketika Allah dawuh kamu dan barang yang kamu sembah. Ora wis gak nglebokno Isa. Rego Isa iku manusa. Tapi dasar mereka kepengin jatuhno Nabi Muhammad. Kamu dan manusia yang kamu sembah padahal man iku dari awal gak nglebokno manusa. Paham ya? Berarti mereka mau ta'anut, mau ngengel-ngengel perkara. Wis kamane kaya kiai ngoten niku misale kiai lah nak donga ya ngobos. Nah jane kan gampang misale sampean dadi kiai dinyak wong dolem kiai lah nak donga ora mesti mandi jute donga yo sugih melarat nganti mati. Ya nak kiai ora mandi ya kowe wae sing mandi. Jadi sampean harus terlatih ya makanya kowe nak wani dadi ulama e pangeran termasuk syaratnya kowe wani cangkem elek. Wani apa cangkem elek? Ora oleh ulama cangkem apik dosa paham ya dadi ulama kudu cangkem apa? Elek. Atus wingi ngaji wingi pas ahad sore kanjeng Nabi ana wong terang ora paham-paham ya dawuh sakilat ka umum cek siale mbok menapa. Misalnya begini, niki penting sekali. Karena kalau orang tuh terlalu bodoh, itu nak gak digodam nganggo watu sing gede ta palu sing gede ya ora pecah tenan dadi kudu nganggo cangkem elek. Yaitu sing masyhur itu dialek itu. Mat Kowe iku munamune kiamat iku parek kok nganti saiki ra kiamat. Padahal mulai Nabi Adam nganti saiki kan beratus-ratus tahun. Zaman Nabi Muhammad pun beratus-ratus tahun. Faktu bi abaina ing kuntum shodiqin. Ngene lho, Mas. Mbah-mbah mbok adenan mbok sapa lah pokoke mbah-mbah. Iku tangekno. Terus takoki, kowe iku nabi tenan ta ora? Berita kiamat tenan to? Mulai dhisik kowe ngomong kiamat parek kok mulai Adam nganti saiki ora kiamat. Saiki ngene, Mas. Faktu bi abaina ing kuntum shodiqin. Saiki bapak am tangekno terus tak takoki. Itu Nabi mendel mawon terus diwarai mbek Jibril. Diwarai ngeten. Mereka mengukur kebenaran lewat nakoki wong mati itu yang bikin ukuran siapa? Orang-orang kafir kan. Kanjeng Nabi jadi korban ukuran itu. Faham ya? Kok badane malah iku ora tenan ben iku iso seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kebenaran nangekno wong mati yang bikin siapa? Orang kafir kan. Kanjeng Nabi dadi korban, kon buktekno mat tak iku bener tenan, wong sing mati tangekno kok tak takok iku bener ta ora. Lho yang bikin ukuran mereka kok Kanjeng Nabi jadi korban. Makane Kanjeng Nabi kok jawab malaikat Jibril, "Ya ngene ae sing gawe ukuran iku kowe, ya wong kafir tangekno kowe, kok aku karek nakok, ya wong sing gawe ukuran kowe, kok aku pokon apa? Pokon nangekno." Kan ndak fair kan? Paham ya? Mulane kowe nak pacaran atau lagi ono seneng kowe iku padha markaine mesti padha. Kowe nak kancaku aku kok akrab tenan, aku utangi dhuwit 2 juta. Nak ora mbok utangi breke ora kanca akrab. Mestine kowe nak pinter jawab ya kowe sing utangi aku 2 juta nak jeng aku kanca tenan ukuran sing gawe kowe aku dadi korban. Paham ya? Jadi orang kalau bikin ukuran tuh pasti pecundang, pasti pecundang, pasti ngawur karena dia sepihak kan. Mas kira seneng aku tenang, wis iki digalo boem gak anut aku. Kan gak fair kan. Mosok gara-gara seneng bojo misalnya kowe kon ninggal boem. Mestine kowe yo kaya yo padha kan aku tenang boem tinggal anut aku kan. Sama-sama bikin ukuran kan, jangan kok dia yang punya ukuran, kita jadi korban. Lah kula seneng ana kiye dongane ra mandi ku seneng biasa mawon to. Ya kadang ndolem nang kiye lah dongane ra mandi. Ya nak kiye ngeramati ya genti sing dungo maling copet gak masalah. Dan mereka kalau memang hebat ya buktekno mereka lebih mandi. Lah makane penting itu di ulama itu wajib cangkem elek. Karena gak iso ngono di debat ra iso kudu padha cangkem elek. Ora usah maksa. Gusti kula ora isin ora mandi kula ya malah kangelan. Lah apa pangeran mbok elok-elokno? Ora usah padha cangkem elek. Pangeran mbok elok-elokno lah apa? Jadi wong kudu pede seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad disebut pinter hujah. Pinter hujah ki ngoten niku. Kula baleni malih. Orang kafir itu bikin ukuran kebenaran sendiri. Nak Muhammad iku bener, Muhammad kudu iso nangen wong mati. Lho ukuran itu yang menciptakan kan mereka kan. Kanjeng Nabi jadi korban tolok ukur itu, Nabi kok nangen wong mati. Mestinya kalau mereka kafir kan ukuran itu mereka yang bikin, ya mereka sing nangen wong mati kan. Terus Nabi lah karek nakoi, fair no? Paham ya? Orang kok mereka bikin ukuran Kanjeng Nabi sing kon nglakok. Waktu gale sampean di ukuran berteman. Utek kowe saelek to mak nggih ukuran kanca akrab, nek nak kanca aku akrab tenan nggih dhuwit 2 juta. Mosok ambek kanca dhuwit 2 juta wae iman. Lu ukuran kenapa? Nak ambek utang-utang ae ra usah iku digawe ukuran kanca ta seneng kan. Ujug-ujug kok nggih ukuran nak seneng aku tenan kok dhuwit 2 juta. Sini nak adil kan? Yo wes, kena seneng aku tenan aku gaya ukuran apa juga gua aku. Faham ya? Lagu yo gaya ukuran aku juga gua apa? Sok dodo gaya miyar bahasa Arab. Lagu pentingnya hujah. Jadi yang podo hujah ni podo aye. Makanya Sayyidina Umar paling gak seneng beung Yahudi. Ini masyhur peristiwa Mi'raj. Sayyidina dia cerdas-cerdas sih uang. Nanti kaku hati beung Yahudi. Li. Apa ya? Jadi si kita mengangkat sitok, diangkat oleh Ali. Sitok angkat pisang, jorok iso blok kok blok. Bareng kan dia cari si Yahudi, lah ngono itu loh. Cari ini balamu, nak menjemput Muhammad itu balamu, sahibu, ngono cari balamu iso merot neng langit. Nggak mengangkat si kita loro era iso. Terus si Tina Ali ngerti bahwa itu kritik orang Yahudi terhadap kemungkinan merot. Akhirnya si Tina Ali sesuai ngerti bahwa apa nih Yahudi. Biasa ini gendenan. Aku sing ngongkon, kowe sing lakoni. Nanti kalau suwon kena jadi kiai, jadi wong soleh, ora usah termakan provokasi ni wong dolim. Jadi sopo kiai dungane mandi, nyatane uripe loro. Jadi sopo wong apal Quran uripe nak ora usah. Angge nak mereka gawe ukuran, gawe gawe ukuran. Wah, nak mereka gawe ukuran ge. Nanti misalnya kalau sekolah biar enggak jadi kiai, ora ideal. Jadi ono salah yang ora nabi. Ana wong nyalahno Gus dinan kiai kok kelakuane ngene-ngene. Ya wis sing dadi kiai wae dari awal kan yo ra seneng dadi kiai. Blok-blok kae. Aneh-aneh. Kowe ora usah terjebak mek ukuran yang mereka ciptakan. Sekali kamu terjebak, masyarakat tuh nuntut terus dan ndak ada selesainya. Soale kiai sugih dituntut, kiai kok sugih ra zuhud, kok melarat dari kiai kok melarat ngene-ngene wong ora repot. Bahkan nate wonten kata lonte ini wong wong gawe rumus lonte wakem mergo wong Islam durawani wayo. Kena wong Islam wani wayo iku lonte entek. Tenge to. Mergo tiap wong saleh sitok misale nambahi telur. Nek wong saleh 10 ra wis nambahi 30 to. Iku sing dalan-dalan entek wis dirabeni Mustofa Rukin. Kan lucu kan. Wong maksiat maksiat maksiate dhewe korbane wong saleh jare mergo ora gelem napa wayo. Wah, wow, orang rumus kau dah bor. Ibu lah capek, ibu ayah kuese. Gua nak berpegat Arabi aku lah, tapi kuese. Kan mereka tak punya nyali juga kan? Untuk Arabi orang jelas kan? Tapi itu, jadi walhasil wajib cerok loh. Jadi ulama jangan kemelek. Karena ada masalah-masalah yang enggak bisa dijawab. Kecuali yang aku jangan kemelek ni wah. Faham ya? Ini yang masyur teng awal juz 8 asbabi nuzule kan? Nabi ditakok imat. Nak pedus mati, sing mata ini sopo. Nabi jawab apa? Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram. Sing lewat tangan manusia halal. Artinya sing disembelih lewat tangan manusia, iku halal. Sing kreatif Allah langsung haram. Iku agama kok aneh mat. Kudune sing mati langsung, asli matiku sing halal. Mergo kersane Allah. Tapi cangkem kok. Ya akhirnya sahabat yang kemelek. Ya wes nak halal pangan kue dhewe. Iya, apa dijawab ya agak. Lucu kan mereka yang membangun logika mesti ini wedhus yang mati dhewe iku sing halal. Mergo Allah langsung sing lewat disembelih haram mergo lewat tangan manusia. Apa kok terang opo yo wis brengkel. Carane ya wis ngene ae sing tak sembelih tak pangan aku. Sing dipateni Allah langsung batang pangan kowe. Iku sing ngono ae iso ngono iku dicangkem elek wajib kowe napa? Jangan. Iku jenenge hujjah. Nggih jenenge napa? Hujjah. Kan kula dadi kiai ada kok syarat nak khusyuk kuwi nek kon kiai. Nek ana dadi kiai pede salah ra alas tenang wis dame ngono sing lha yo kon gedeni dadi napa. Ya. Kula bolak-balik kula kan mboten ate gelem pidato. Ya ora krana gedeng dan mboten bakat mau. Wis sering. Kula nganti wonten tiyang ngundang kula kakuati pidato ngene pidato. Sebutir kejadian tidak apa, kok gak belum. Siapa lah? Layong gue sing pinter apa, gue nabi datang di dewa. Wah aneh-aneh. Gue sing roh apa, kok malah ngajak-ngajak. Uang gue sing lapor di sini, gue sing anut, gue sing roh apa, buku gue apa. Aku lah bertanya alim. Kan beda tuh sebutir. Gue jadi sebeda, no gue nggak nak sadar kenapa ngalim. Gue jadi apa? Yang nanya uang, masa aku gak mau yang tidak apa, ragil gue sarap. Tak apa. Jadi memang itu pentingnya hujan. Ya, pentingnya apa? Hujjah. Dan itu masyhur di kalangan ulama sampai ada banyak kitab jenis Hujjatullah al-Baligh. Memang hujjah itu harus dilatih. Itu kesalahan tiang-tiang soleh zaman akhir itu seorang cerdas. Disidik, amanat, tablet, tapi bukan fatona. Tidak ada kecerdasan. Padahal riyen itu nabi-nabi menang nombek wong kafir itu baru kaya apa? Cerdas. Ini cerdas itu hukum sakit diwala-wali. Sekali sampean gak cerdas iku kalah mbek wong kafir. Gini ku wae misale sakniki ternyata kiamat belum terjadi sampai sekarang. Zaman Nabi wis ngendikan parek, nganti saiki 1435 nggih ijek kurung kiamat. Kamu harus punya kecerdasan. Jare parek kok ora kiamat-kiamat. Satu kecerdasan statistik. Misalnya kalau umure akhirat tuh selawas-selawas. Umpama donya umure sak miliat wae tetep cepet. Dibanding sekian abad-abad nganti orang-orang waktu batas akhir ini wonten nate sing ngitung niku kula nate maca kitab niku donya sak isine sak umure niku nak diitung dibanding abad dunia akhirat mung 8 menit pinter 8 menit iku 0,000 pinten komane donya mulai Nabi Adam nganti kiamat dibanding abad dunia akhirat niku namung pinter 8 menit namun kita 86. Tapi kalau kamu melihat nuruti wong kafir, wong mulai nabi darani parek kok nganti saiki. Urung kiamat, terus dari nabi goro. Nyatane ape muni kiamat parek nganti saiki apa? Gak kiamat kiamat. Ya wis sampean jawab ya kiamat no dhewe ngono. Nek benar kiamat ya apa? Kiamat no dhewe kok repot. Mulane Quran iku kudu ana sombonge. Wong saleh kudu ana sombonge. Nek gak ana sombonge repot. Mulane Quran nak dengan keangkuhane dawa kul aminu bihi aula tumino. Kuwi iman yo karep pem ora yen apa? Karep. Karena nak wong dolim dituruti, tolok ukure wong dolim dituruti repot. Waduh waduh kok pacaran berlebihan sing lanang markahi terus. Kowe nak seneng aku tenan awak mek aku kabel lho ukuran seneng kok. Ya repot sing wedok terjebak gelem pisanan padha edane kan. Karena ukuran biasanya pancen pecundang. Biasanya ukuran yang diciptakan orang itu orang-orang pecundang, orang-orang tomak. Ukur kanca akrab nak oleh diutangi, nak oleh dijalui duit sekian, nak oleh biasanya suami istri juga gitu. Mas nak ge seneng aku tenan aja manggon ngene. Mestinya kan bisa diwalik kan, anak gue seneng aku tenang, ya juga ini kan. Kan gak ada selesainya kan. Paham ya, jadi kita juga terjebak ketika orang kafir nuntut Nabi. Mat nake Nabi tenang, Mekah dadekno kota sing gemahripa Allah jinawi. Ono mata air, fatu fadjirul andaro khilalaha tafjiro. Terus ngene-ngene, paling gak ngene mat, autus kita sama kama za'amta alina kisafan. Kita ngene lho mat, kuih so ngatur adab ke langit. Auta tiya billahi wal malaikati qabila auta kowe ngene lho matke baris mbek pangeran terus diumumno pangeran nak kowe iku nabine. Ngukuran kok. Awi aku kenal kabeh itu min zukhrufin au tarqa fisama. Dadi kan dituruti ukuran itu tidak ada selesainya. Akhirnya kanjeng Nabi dijawab pangeran yo wis mak. Nak kepengin gawe ukuran yo kono kon gawe dhewe. Fa ini stato ata antab takhiyana faqam fil ardi au sulaman fisama ai fa ta'tiyahum biaya. Walau sya Allah wala jama'akum ala luda falatakunan naminal jahilin. Maka juga katut goblok. Mengukuran sehingga mereka kok kue kangilan kepengen nuru nuruti. Wah melok goblok kue, sebarno ae. Nah ini kalau suwon jenana dati kiai, ura usah terjebak di ukuran yang diciptakan masyarakat. Kalau nuruti itu enggak ada selesainya. Ya enggak ada apa? Selesainya. Karena ukuran yang diciptakan masyarakat itu macam-macam. Dan zaman kalau nuruti semua capek. Tidak dituruti digremungi ya itu ini. Padahal kalau dituruti ya ada saja yang salah. Yes, sangat tenang. Kalau nanti ngalami tenang. Mulanya kalau setuju beda Imam Syafi'i. Ngadepi wong seneng gue pusing. Kalau nanti nggak nyaran ngia irongnya beli mau pas bapak pak. Wongnya seneng kalau tenaran malah ngelo. Masuk sedih no 4 jam nekani acara di ini gue tahu. Setiap anaknya putri itu mau nikah, bengine gundangan, cara begini gundangan, genduran jam songo ngakat no, jam loro resepsi berarti saat 4 jam gundang lo bengine telur, berarti bengine gundangan, jam songo ngakat no, jam loro kalau nyaran nyayu, ya rada uti, ya rada uti, tapi tak turuti tapi aku nak setar ya, tapi setar nuruti, bar jadi budak setelah kalau ini gue gugus, bukan percaya sampai gili ya pokoknya kalau percaya sampai jenengan malah aku seneng gue percaya kiri orang percaya aku lah aturan seneng ini malah ngelo aku deh aku bagi si tok nak orang dosa gak rugi aja tak omong ini yo aku teko dengan cara mkb tapi aku gak ngulang santriku dosanya tanggung gue ya ngampur ngonten lah aku aja tetep aku gak bisa jadi loro yang teko dengan gue gak ngulang santriku aku milih salah si tok jadi itu yang akad mohon kesehatan masuk telur apa. Nah misalnya kalau diturutin kok seminggu kon ngetoro nganten. Lah nek nganten ini misalnya Magelang, Rembang Magelang enggak kiamat. Lah ngono iku misalnya kok ngantene teko mertamu malih teng desa kula teng narane kaya melok nyambut kan. Enggak ada selesainya kan. Isuk itu sekali dituruti yo sak ngeterno ning nganten kok ngantene teko melok nyambut. Itu enggak ada selesainya. Ya memang kita harus toleransi mbek tangga tapi tak akan milih, ki milih sito. Jadi milih akak. Selianya kayak Ilyo atau sekolah sama Uni-Uni. Ya itu contoh. Imam Syafi'i pernah ngalamin begitu. Sampai Imam Syafi'i syukur. Kemuga wong kene rapati seneng aku tenanan. Perkara ini mantel kan. Kesel kan disenengi wong teman-teman itu kesel ya. Makanya masyhur dari Imam Syafi'i. Nah ada wong ngapi gue, itu ya sanggupnya nikmat. Karena diapi wong ketambahan konco. Tapi nek ana sing elek iku kowe ya nikmat, mergo bebasno kowe. Kowe wong ra seneng kowe ora bakal utang kowe, paham? Dadi sampe masyhur dewe Imam Syafi'i, wa man asaa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing elek iku kowe padha karo bebasno kowe. Kowe numpak mobil ra kok tawani ya pantes wong ra cocok, paham? Kono ora bakal utang kowe, ora bakal nyilih mobil kowe, ora bakal njuk tulung kowe, wong dene ora seneng. Lan jare Imam Syafi'i barokah wong alim iku kadang ditonggo ora seneng mergo ora pati ganggu jare Imam Syafi'i. Artinya ya itu memang penting. Ya karena kata tadi, enggak kuat sampean melayani wong seneng itu enggak mesti nak kuat. Lan itu barokah ngalim, jadi barokah Imam Syafi'i ngalim itu dia ngerti nikmate Allah ning wong seneng ya nikmat. Nek ana sing ora seneng. Jadi wong katut pintu masal, dungo supaya diterima semua pihak, loro kowe ditampa semua pihak malah napa? Disenengi ager wong ditambah napa? Sare dadi wong lanang, mulai wong ayu, wong prongos, wong kriting seneng kabeh pusing to padha. Wong ger wong kok seneng kowe ya napa? Faham itu terus kula suwun termasuk kebenaran sejati iku kudu lewat cangkem elek. Nabi Ibrahim riyen dawuh ki ngono. Him sing nutuki berhala iku sapa? Jare Ibrahim ya takokno sing nggo pethel. Nggo pethel iku didakok teng ketuane teng berhala paling napa sedhi. Paling dene ra ikhlas nak disayangi disembah. Dene kan dadi pangeran tunggal, melane liyane dituthuki jare Ibrahim. Terus jare ngomong kafir. Lakot alim ta ma haula yantikuno. Utekem lho him, karon berhala kok nakok. Iki karon ra iso omong. Wis cerdas, wong kafir mulai cerdas. Lakot alim dama haula yantikun piye carane takok kowe ora berole ora nek ditakoki. Ibrahim karep bales sih. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kowe malah jancuk meneh ngerti ra iso omong kok sembah istilah itu kan. Uffil maknane jancuk. Lan kula masuk jenis kiai sing cangkem elek. Ana sanate nek Nabi sinten Ibrahim. Lan kula cangkem elek tapi kiai tetep ayu mergo wonten sanate. Tena sampean ora bakat, tampun tiru, Pak. Kalau sekali sampean sing niru aku yakin tak kobal wa min. Tapi sebetulnya cangkem elek ku penting. Nabi Ibrahim kan akhirnya dawuh, "Ufil lakum ufil mana ne jantung?" Kuwi luwes jancuk meneh, wis ngerti ra iso omong kok, Mbok. Sembah. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, afala ta'qiluna? Tekem udah kok. Ya kasar. Ya karena mereka ya kasar. Di kalau baleni malen ya, jadi jangan kira ketika orang kafir minta Muhammad, minta Rasulullah, mat nate Nabi tenan, wong-wong sing mati iku tangen, no, engkau terus tak takoki, iku Nabi tenan tau. Nah, ketika Nabi reso nuruti, umpama mati goblok-goblok, wah, ternyata kanjeng Nabi reso, berarti ra kondang, kowe bintu bisa nak. Ya kuatir ku wong soleh sing bintu-bintu cara berpikir ngono, ngenteni Nabi iso, paham ya? Juga lagi seneng kiai, ngenteni dungane man. Manti, yo repot. Nung sing ngatur manti pangeran, dong. Dia ini buat tuntut, dong. Dia ura pangeran. Mesti ini yang bikin ukuran, sing mujud, no. Yang bikin ukuran itu kan wong kafir kan, bujune wong kafir, sing nangek no wong mati. Wong mereka yang bikin ukuran. Jadi nak diutangi kanca, kang aku utangi duit 5 juta. Nak ke kanca aku tenan. Ya walas saya nak ke kanca aku tenan juga gua aku. Gara-gara kepentingan dhewe juga ukuran. Makai kancaku tenan, lo jono boh. Lo lah sani kiki kau tenang. Wong senang aku tenanan, kau ngel-ngel tak jawab. Makai nyer senang aku tenan, dia juga aku mulang. Nih buat tenan terus. Nih sebenarnya nak tenan dia orang apa? Ujeni seneng tenan. Tenang kok aku gan. Sani kau alhamdulillah. Toko-toko nak udang pulau dipisah mohon. Dan misalnya carane telu, nih udang pisah. Biasanya milih akad. Nah akad kan seneng lo cepet. Nah resepsi, nganten lanang pidato. Bariku nganten wedok. Bariku mau itu nopo pasana. Niki kula pasrahno ngene-ngene engko wae digoro lho kok diposakno. Iya kan. Sing niki nggih ngopi anggap anak jenengan piyambak, ngamane ora anake kok anggap anake dhewe. Piye kan malah aneh meneh fatwa ora anake kok ngene kok apa. Ana wae anake dhewe wis telu lah tambah sito. Lah mboten ate pasrah anten ngoten Gus. Wis aneh-aneh, ini barok wos bangunan anak rabinya pacaran barok, seru kan terus kenal barok wos ketemu ini Malaysia yang dalam dan di pasrah kalau sering saya ini alhamdulillah mulai coba tenen pasrah-pasrah nanti maksudnya rupi ya di pasrah nanti nanti mereka cek usum Hasim. Ya, tapi kekersaan itu kegiatan kiai. Ada jana, wong bocah wis pacaran bareng rapi. Pacaran. Ora ono sing pacaran rapi. Wong sing wedok dirapiano kadang tuane bosen ngrumat malah. Eh boten apa-apa. Penting aja murban wong kathah misale sak kula nggih kon akate tok. Mosok telu. Akhirnya rata-rata tangga kula milih akad, terus ngerti nek resepsi boten dugi. Misalnya kula terus ngenteni acara jam 2, bare jam 5, setengah 5. Jam 2, 3, 4, 5 kurang ngaji ping pira? Ngenteni mung pidato Mas Rano napa? Bare iku mau itu hasanah. Lah sing mau itu ya padha dene. Ya kadang kiai-kiai sing tau pegatan, mung ngandani ya PD. Wong kiai ini sebagian iki kancaku lho. Kula nangnya kiai PD mung kancaku mawon to masa iki dadi kiai ngene padha kiai ini. Ya tenang ae. Semua asyara bil ma'ruf mawaddah rahmah. Bareng jejer kula, mawaddah mbah Amir. Oh iki pegatan ra payu rapi. Mosok, lah kan ngandani piye to Gus? Gus wong ngandani sing apa. Wis biasa ya Gus. Biasa ya. Cara aku sudah tiba itu asana agak ngono. Nah, rukun ya rukun, wah itu kanan ya wah. Tukaran. Biasa ya, sesuai takdir, sesuai gawane manusia. Kadang rukun, kadang nopo tukaran. Nah, biasa ya, rasa berlebihan. Sing sitok ngamuk, sitok ngalah, gue apa ngandani lo. Malah nang sitok ngalah, nganya uang. Cara kula sing ngandani nek sing lak wedok ngamuk sing lanang kudu wani aja sampe ino. Dadi malah ora karo-karuan dadi abdus jauh-jauh dadi napa? Abdus jauh. Paham ya tetes wong kafir iku selalu bikin ukuran. Iku nambuk turuti repot. Ya nambuk turuti napa? Repot. Mengare kiamat iku nek disebut nabi parek nggih sampean kudu yakin iku parek. Soal umure iku cek jutaan tahun wis kaya kowe zaman ora ono. Sampeyan tak warai cara iman sing bener. Misale kadang kula nggih wedi, aku nek mati kuwi opo. Kula sering guyon mbek bojo kula. Aku tak kuwatir mati ku sitok, Dik. Lah, napa, Gus? Mati terus ora kiamat-kiamat. Ngomonteni mbuh swarga sewu ya perkara. Nggih guyon ae. Ya misalnya Rukin mati saiki ya, nah misalnya dia calon rokok seneng dia neraka kiamat-kiamat. Misalnya dia 300 tahun kas kan. Tapi nak sing calon ahli swarga kan gedun kan, maksudnya kan cek. Mungkin kayak Nabi Adam kan sakit kan mulai di sekap bunda kan di saiki kan. Terus tapi dibalik no, makanya sirine Quran itu selalu ngulang kata awala khonkin. Kulo titeni itu, kulo kan apal Quran tak titeni. Quran begitu bangga dengan teori awal al-khalqi. Ya teori napa? Awal al-khalqi kados kama badana awal al-khalqin no itu. Kados tengene Yasin napa kulillah disebuti kul yuhyihi allazi ansyaha awwalan wa marra. Terus tengene juz likur misale wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Pokoke Allah itu bangga ambek penciptaan awal. Ambek napa penciptaan awal. Saiki sampean tak bedheki. Zaman Nabi Adam ono, niku kan ribuan tahun yang lalu. Kowe kan gak ono, ya baik-baik saja kan. Ngerti-ngerti kelahiran Tommy Rohin, misalnya Rohin tahun 1970 aja. Kenapa nak kenapa 70 maksudnya? Enggak, kan artinya pernah jutaan tahun gak ada, kan ya baik-baik saja. Terus sekarang Anda lahir. Kok kowe ra nyoal? Zaman dunia wis rame ono Firaun ono Musa, iku aku ning ndi? Padahal kamu kan pernah ndak ada ratusan tahun yang lalu. Ya baik-baik saja. Lah anggap baik nek wis mati ngenteni kiamat yo. Baik-baik saja terus ngerti-ngerti. Kiamat. Jadi kowe tahu Adam sing mahdi, Adam sing murni iku atusan tahun. Mulane Allah ora trimo nek ana teori sing menentang teori awal. Nggih teori napa awal. Contoh gampang ngeten. Tapi ora kena mbok tiru, tapi ini yang dipakai contoh ulama-ulama tafsir. Wong syahwat delok wong wedok iku krana delok pupune apa delok awake. Nek cara Quran ya krana awal khalqin, krana awal desain. Ya ora Gus, jenenge wong lanang delok pupune wedok mesti seneng. Saiki wong lanang Indonesia kan delok pupune wong Afrika, arah Melayu. Nggih boten. Mulane kena ana Miss Afrika janggal, wah ayune ning ndi bisa juara. Pokoke ana berita sok wanita Afrika diperkosa 6 lelaki. Dikekno aku ora gelem kok nanti apa? Karena awal akhlakin. Desain awale wong Indonesia iku ora iso sahabat karo wong Afrika. Wong Afrika ya ora iso sahabat ambe wong Indonesia. Iki kula nyontokno teng mriki bolak-balik. Ana wong Indonesia, wong ayu Indonesia. Nganggo pakaian tertutup. Ambe wong Afrika udo kowe bisa sahabat di. Karena apa itu di awal akhlakin desain sel-sel sahabatnya sudah beda. Yes, desain sel-sel sahabatnya sudah mulanya pangeran nak ngenyek menuso, menuso itu diakali gampang. Ya diakali ini gampang maksudnya. Menuso itu nak roh pitik seneng, roh wedhus seneng, kowe nak dipangan. Padahal menuso roh nak pitik mangane tahe. Berarti Allah gampang rubah. Jadi pitik itu didesain nak roh tahe itu kayak roh roti. Paham ya? Menuso didesain roh tahe itu jijik. Tapi menuso lucu, ngerti nak daging kok makanan, senengane makan apa? Pitik, keteng. Padahal ya roh makanane itu ae lan pengenan nang nyek manusa wa kana insan dzuluman jauh lha balul tenan manusa perkarane ya mengkek ngono tok seneng pitik padahal ngerti pitik ku pakanane mergo apa pitik wis didesain pancen ndekne ratae ku ya wangi cara ndekne ya asik padha wong Afrika wong Afrika ku ayu menarik sahabat sampai kadang merkosa wong Indonesia jang jangan lha iku jenenge awal akhlakin mang desain awalnya beda. Lepuk mungkin ada pangeran begitu bangga. Soalnya rumusnya kabeh sesuatu awal akhlakin, awal apa kejadian. Lah nak ngono misalnya pitik buat takoi, makanya Imam Ghazali duwe konsep barang itu tidak punya sifat yang terkait dengan orang lain. Misalnya saya ki, kowe ngomong, taiku jijik no, mesti dibantah pitik kan? Dari sopo jijik no, cara mereka menarik kan? Berarti taik disifati menarik apa jijik no? Cara pitik menarik, cara sampean nah, sama kan manusia itu anarkis gak? Cara pitik anarkis nyembelih anaknya, nyembelih bapaknya, nyembelih ibunya kowe ngaku apa? Padahal anda pembunuh itu kan mau pitik itu rakyat sing buas, buas itu macan jadi apa? Tak ada cacing, pitik itu buas mereka sering makan apa? Cacing cara cacing malah buas pitik timbang macan mereka rawono macan makan apa? Lho boten sampean ben iso mikir, mulane fakta biru ya ulil alba. Ben iso mikir, mulane iya karena awal akhlakin mang didesain begitu awal-awal ya awal hubungan sosialnya begitu, sosial ekosistemnya begitu. Mulane uang iku asline gampang. Gak zina iku gampang. Kowe pokoke nek melarat jadi nak cahayu rata-rata judes ngenyekan uang banyak itu reso sahabat jadi kudu syukur orang malah pepe ayu judes baru kayak judes itu ngilang no banyak maksiat mereka uang reso sahabat tapi uang nopo judes tapi kadang-kadang uang sholat itu nyesal mau judes ra ayu ra judes ngono piye ya apa judes masalah apa jadi kadang uang apa sing akhlaknya rada elek tapi iso ngilang no zina timbang akhlaknya apik ngerayu malah mengundang nafsu makanya khusus wong widok sing ayu apik ya akhlaknya ora pati apik tukang iso sithik-sithik malah mboten niku tenan jadi garwane nabi ku didhawuhi pangeran ya nisa annabi lastunaka ahadim ya nisa ini taqaituna fala tahdhuna bil qauli mergo fa ya qoma allazi fi qalbihi marad iki garwane nabi kowe ora kaya umum wong wedok nak kowe takwa tenan nak omongan iku sing kasar fala takdona bil qauli iki aja omongan sing liris sing sopan sing apik mergo nak omongan sopan kanggo cah wedok mesti ditafsiri wong lanang kusen nah fa ya tama allazi fi qalbihi marud ngomong sing uteke wis mesum niku cara pandang di ayo jajal misale ruhin sofa ketemu rondo wayu terus ramah mesti pikirane waduh seneng aku. Tapi nak liwat ketemu Rohin, heh kritik kalah ya, balik dia. Iku Rohin mulai mesti lali kurang ajar. Heh kritik kalah kira ya balik dia. Sunda kritik kalah ndak melarat balik dia. Kan mesti Rohin gelo, baru kayak gelo orang eleng-eleng orang gulai, faham. Tapi nak cawe itu kurama. Oke senang kalian jenengan Musa. Monggo kapan-kapan berangkat bikin gua mikir. Seneng oh. perlu tak gendiro rasane ngomong. Jadi lucu, khusus perempuan itu jangan kira perempuan sopan itu baik. Itu minimal itu pokoknya harus ada-ada enggak simpatiknya. Fala takhdu'na bil qawli. Mereka nak sekali takhdu'na, sekali terlalu baik mesti faya toma alladhi fi qalbihi maradun. Orang sing atine wis mesum, wis cara berpikir kotor, itu mesti ditafsiri gelem. Dijak napa gelem. Nah, tapi ilmu ini iki wis entek. Kulo niku termasuk wis ulama minoritas, wis gak populer. Fatwa ngene kan gak populer. Fatwa opo ya. Tapi itu resmi memang dari Quran begitu. Sebaiknya perempuan-perempuan yang cantik itu ora usah terlalu ramah. Pasti ditafsirkan salah oleh lelaki-lelaki sing wis fikol bi. Paham ya? Ya nisa annabi lasturna ka hadim minan nisa ini taqaitu nafala takhduna bil qawli fa ya tama alladhi fi qalbi nawa mar. Nanti pasti ditafsirkan secara salah. Iku pentingnya ngaji gitu. Jadi jangan kira ya sopan ya sami. Ada biwong kafir sing beringas, cangkem elek terus ke sopan. Ke mantik-mantik kalau tak nyuwun Allah nak nabi dituruti ya dia sama yang biwong kafir kok yang is. Biwong kafir anak-anak yang jadi nak kiai tenang. Kedai sakit ngeten-ngeten. Es kau muni es kau yang sudah di kiai kira-kira sing sakit muni buku orang aku nama ber. Korek pak, nama kau nama korek pak. Ya kula bolak-balik ditantang tiyang ngoten. Ya niku Gus. Wah ya. Iki kudu ana gerakan Gus desa kudu bersih saking ngeten-ngeten saking ngeten-ngeten. Wong ngomong iya anyaran nak semangat. Wis tak omong zaman Nabi kapundhut wong kafir isih pirang-pirang. Nak ukuran kiai sukses sak desa ora ana wong fase. Kuwi berarti Nabi yo gagal wong Abu Jahal Abu Lahab. Buat ya uang semangat tu, nak ilmu ni, rausan dari ukuran isin. Khusus mereka kan kampung santri, nak orang fasik, fasik dia semangat. Kaji nabi, jadi nabi rak isin. Abu Jahal Abu Lahab malah pamane. Yuran tu hidayat nganti kabul. Semangat teng buat ilmu ni, semangat rabu ilmu ni. Akhirnya mikir, enggak. Zaman nabi kabul tu, kafir berang-berang ni malah ni. Cuma semangat tok rano ilmu ni, gaya aturan yang kemprok-kemprokan ni. Enggak tu balik. Dokter hebat itu saat disorang nawang loro, kiai hebat itu saat disorang nawang fasik. Nah orang suka hebat, sing saat disorang nawang. Nah, nak bagai ukuran orang saat dunia gagal. Jakarta, gue duit ni Jakarta peruri, Jakarta sing melarat gitu. Yang udah nengok nolok presiden, nolok menteri kesejahteraan sosial, menteri ini nengok nolok apa? Tapi uang melarat. Wah, gergon. Ya orang suka ukuran ngono. Lengkap tu, mana yang gawe ukuran mesti petundang. Ya, atas kalau sukono jauh terjebak ambil ukuran yang diciptakan wong kafir. Ngomong apa? Sebutin. Fatu bi abaina imkuntum sodikin. Hei, para nabi, bapak-bapak kita yang mati tangek non aku bener tenang. Jawabnya kan, yo tangek non deh. Dewi, nama kita tangek non apa? Dewi. Wong gue sing gue ukuran, wong liat bukan ngelakok. Fa'in tawallah mengkolamun minggu sopa kufar andalika sangi mengkono-mengkono kafir. Nah orang kafir bujak bener gak gelem. Fakul mengkong ucapu siro adan tukum. Ngekei waro ingsun kuming siro kafir a'lam tukum. Tegesi ngekei waro ingsun kuming siro kafir bilharbi kelawan perang. Ala sawah ini ngatasi bodoh. Ya saya ini nak panjang gue kandani ragelem ya wes. Kena wai perang ya perang. Halun. Uti dawa ala sawah itu halun iku hal minat fa'id wal mafulai mustawin atasi bodoh kafir. Fi ilmiye ing dalam ngerti perang la astabitu ora dewi aningsun bihi bi ilmi bil harbi gunaku ora kok saliyane sira kabeh kita tak habu supaya persiapan sira kabeh niki zaman riyen riyen niku boten enten intelijen dadi boten enten perang akal-akalan nah, apa perang pengumuman perangi misalnya ning Badar pertemuane jam 09 dadi boten enten riyen perang menculik boten nah bengi di istirahat dadi lucu perang riyen zaman Nabi wong kafire ya jujur wong Islam iki napa jujur dadi ra oleh nyerang sepihak ora oleh. Fa'in tawalloh fakul adantukum ala sawah. Jadi perang diumum no. Perang Badar, ini pasar Badar, ini lapangan. Tekannya jam songo, kodoh jam tangannya. Enggak sekali, teng istirahat gitu. Ini kan perang ini, jadi zaman Nabi itu lucu. Ini macam ngotong-tenang. Jadi nak perang itu apa? Janji ya. Saat ini kan buat disi-disian. Wah, disi-disian ngebom, radil itu. Rian buat janji ya. Lah mungkin ana wektune, misale kok jam 2 wis bar kok wong kafir sing mati kok akeh, berarti wong Islam menang. Nah, wong Islam sing mati akeh, ya wong kafir menang. Bar iki wis ora oleh bedhak, wis ngono larense. Sebab dadian meneh. Iku riyen perang, jadi masih punya etika. Punya napa? Etika. Dadi ora oleh pengumuman perang sepihak boten nenten, kudu padha roe jeneng. Wong Firaun mau tukar ana Nabi Musa. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusharun nasu duha. Engko perangin yang tengah lapangan, dimulai jam 9 kejanjian, ya bodoh ranyu layan ini Haji Nabi ini ngerti perang yang Badar, bariku janjian yang Uhud, bariku janjian yang Honda, enggak nak dulu, betul-betul istirahat orang kafir itu turu, orang Islam itu hidup, turu jadi cara lain nyerang bebas kan, wah ngumpung turu, ayo turu, hidup, turu jadi lucu, kadang perang nanti nanti kerjina, rabar-bar, karena nak bengi turu, jadi rabar-bar jadi ini uang kafir mah jujur, ini uang kafir ada apa? Jujur. Jadi uang Islam ya jujur. Kadang dia ini malah jujur. Nah itu proposal itu santri itu rapat ya kayak di make up jumlah ini apa? Bareng wayo no suve nyilai santri ini uang. Kalau disambati ngotot nanti kesel. Ya, tapi sampai narani fase kira akan zaman akhir ya, biasa wae. Dalam hal itu ora bener nah, tapi aja darane ora bener dene yo salat yo istighfar sing warane napa yo dalam hal itu gak bener tapi yo ora bener kok nak bengi yo nak wiridan napa sumat yo nangis tenan napa suci pangeran yo wedi napa paham gitu terus riyen perang niku diumumno nggih jujur kula di contoh kata ya misale perang Khaibar perang Badar karwan ya setelah perang tank ya tank, bareng tank selesai ternyata Abu Jahal mati terus wong kafir ngaku nopo kalah terus janjian mat, ini tidak yang terakhir, kok dibaleni meneh jadi ini Badar 2 mat, ya neng di ya neng Uhud, nah neng kini kadun ya, ya namanya mending ya akhirnya dibaleni meneh dan putih Uhud nah ini Uhud itu disebut Badar 2 mereka jadi dendami wong kafir Badar 2 pertama itu lucu ya, perang Khaibar malah lucu meneh wong kafir itu dijago, jenenge marhab. Namanya sih itu marhab. Jadi buareng perang, tang, ngambil pedang, sesuai keselan, bodoh kesel. Ini ya mak, benceng mati rapati akeh, kau ngetok no perdekaran, kau ketok no, jadi rapati akeh akeh sih mati. Angger sing kalah, yo kalah. Jadi Nabi, yo, ya ya akhirnya tenang. Terus wong kafir ngengken marhab. Marhab itu dorongnya pendekar itu yang kafir. Iku masyhur tengene, makanya si Tina Ali pun iya iya sing pinter pencak iki jare tawasule wis sinten Sayyidina Ali ya. Kok niku masyhur sing masyhur ke perang Khaibar. Khaibar terus marhab metu disekseni wong akeh kok. Terus nglafatno syair yo qad alimat Khaibaru anni marhabu syakis ilahi batalun mujarrabu. Idal hurufu asbahat tal dahibu. Wong sak Khaibar roh kabeh aku iku marhab, gak tau aku perang kalah. Wong bareng Sayyidina Ali Sayyidina Umar apa maju perang tanding sama Nabi tidak boleh. Ke Umar itu temperamental. Ternyata enggak bagus kalau untuk perang tanding itu. Sing pinter mantune rupane sing jenenge Nabi mikir waduh. Sing pinter perang tanding sinten mantune rupane sinten? Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi kok ana Ali. Ali ning ndi? Dikure ora ana. Reko Sayyidina Ali ku mripate lagi belen romat ngono apa belen waduh. Pendekare lagi apa? Ayo lucu tapi bisa ini jujur Abu Hurairah gak mungkin kalau khusus-khusus, kalau Mustafa perangnya mesti kalah karena Ali digulai terus diubati sampai Nabi, bicara mereka disuwuk, semari barang mari, si. Makanya masyur pedangi si Tina Ali itu bercabang masyur gara-gara perang terbuka sampai sini marhab terus si Tina Ali terus maju maju sinali pun dek, wangi fisiknya buatan pati dulu. Jadi aku masyur sair itu. Anal lagi samat nih umi haidaroh. Kalai siho batin kari hilmang doroh. Aku mulai cilik jari ibuku diceluk macan. Sung paling ganjel nang tadi. Uang roh aku mesti rasa nang. Jadi hari itu lucu deh. Aku mulai cilik disebut macan. Kari hilmang doroh sing rai nanti delok. Maka kan tersinggung. Kok dimusuhi cah cilik. Si Tinali kan masih belia kan. Ketika Nabi jadi Nabi ini mulai 8 tahun sama ini tuh mau Nabi jadi Nabi 8 tahun berarti kalau Nabi di Mekah 13 tahun berarti 8 tambah 13 28 ya? 21 kan? 21. Makanya Nabi Sayyidina Ali nikah Fatimah nggih sawise teng Medina. 21. 21 misalnya Nabi awal-awal perang taruh saja kenanya 23, 25. Dan musuh-musuhnya yo kisaran umur 35 atau 40. Makanya dene saya nyebut mbok-mbok niku anal ladzi samat niku ummi khaira. Aku itu mulai cilik ambek ibuku darani macan. Lalu terus perang tanding karena di sana itu padang pasir. Itu dua orang itu tidak ada yang kelihatan. Saking bodo ahline perang. Suwi kan terhalangi pasir. Nabi dungo, kowe Nabi dungo. Karena itu nanti dipakai ukuran menang apa kalah. Iku ngerti-ngerti ndase marhab wis tumancep ning pucuk pedange sinten? Sidina. Ane wong gambar pedange Sidina ora bercabang nggih. Kados ekor burung sing bercabang. Mergo riyen niku sing dadekno nggih ngalahno sinten? Marhab. Ibadah niki bubar perang. Jagung kalah nggih. Bar. Iki kados perang Romawi wonten gambarane perang ketika Sidina Umar jadi khalifah kan perang Romawi. Romawi sing teng Palestina itu kan sinten panglimane kan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Niku kan perangnya kan bareng suwi-suwi ra berbar kan akhirnya perang tanding. Bareng perang tanding Abu Ubaidah rapati iso ngengker Khalid bin Walid. Ya pun bareng Khalid menang ya. Jadi dia nu perang itu lucu ya jujur tenan sekali ibar ya bar wis leren. Engko janjian meneh perang meneh. Lu jadi fakul adzan tukum ala sawa. Kados ning ngene ayat wa imma takhafanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawah. Terus kudu diumumno yeah. Ini kudu diumumno fa'in tawallo fa'kul adhan tukum ala sawah a'lam tukum bilharbi wa'in adrilan orang ngerti yang sunai madir dikisi orang ngerti yang sunai koribu nono tuik wasparek ambil itu nonton sabdo koma perkara tu'aduna kang din ancam sirokabe minal adha bisa yang terjadi ini sikso awil kiamat itu kiamat al mustamilati kang mengku alih ingatasi adha wae nama ya alam manusine perso hu ing ikilah khair utawa matu adun sapa Allah taala sapa Allah taala aku yo ora roh kiamat ku parek mbok aduh sing jelas padha ora roe ya sembah ajaran kanjeng Nabi kadang-kadang dawuh sembah inna wa satuna wa taala ku ya alam perso sapa wa taala ajaro ing omongan banter minal kawis sing omongan wal fi'li lan penggawean minggum sangi sira kabeh wa minu irikum lan sangi saliyane sira kabeh wa lamun pirsa sapa wa taala maing perkara taktumuna kang nutupi sira kabeh antum ya sira kabeh wa hukum lan siane sira kabeh menasiri sang rahasia wa in adrilan ya ora ngerti sapa ingsun ema adri tekse ora ngerti ingsun nang lagu menawa-nawa utawi iki ema tekse perkara alam tu kang maringi ngerti ingsun gumi sira kabeh iki iklan ma walam yulam lan ora jin kinawuri apa wektu-wektune ma la allahi fitnatun dadi ujian ikhtibarun dadi ujian lakum kedue sira kabeh liyara supaya mirsani sapa wa taala kaifa khaliqa ya apa sun hukum te prilaku sira kabeh wa mataun nanti dadi seneng-seneng kamat untuk dadi seneng-seneng ilakhine temoko maring batas ajal e ing kido ya ajari kum tegese batase ajal ajal sira kabeh wa hadza utawi iki ku mukabilun bandingi lil awali maring sing awal al mutaraja kang den ke iar parapan bila ala kelawan sihot la ala menawa-menawa wale salan ora ana basani sing kaping pindho orang-orang itu mahalan yang panggungan di taroji krono arep-arep kul ngucapkan siro Muhammad robihkum kola robihkum ini aku sami ya karena aku nanti nerangakan ya nak teng rosem Usmani nulis kola sing mungkin ada kira aku ini aku buatin disukani alif kalau nak disukani alif mungkin tidak memungkinkan kira asing kul paham ya kalau balen malik teng rosem Usmani nak nulis kola ini aku tampo nopo alif gue jaga nih kira asing moco nopo kul. Tapi kalau semuanya kurok mau cokola, gini ngaji doa ahli. Kata sini kul wafikiro aten kola, gini kul wafikiro aten kola. Nah kira kita singkol lagi. Kola robihkum bilhak. Tapi niki Imam Suyuti dari kira sini apa kul kora. Jadi kul ngucapo siro wafikiro aten kola. Kul robihkum bilhak. Lalu fitnatulakum wa mataun ilakhin. Kola robihkum bilhak. Kul robihkum bilhak. Kul wa fi qira'atin apa? Qala Rabbi do pengira ningsun uhkum kula aturi ke keputusan panjenengan bini antara ningsun wa bina mukadzibi lan antara ni wong sing gorono ningsun jenengan ke keputusan bil haqi klan hak bila adabi tegese klan siksa lahum kedi kufar awi nasri utawa ngalahno utawa nulungi manane ngalahno ali mengatasi kufar fa'udzibu moko den siksa sapa kufar di badrin ana ing perang Badar wa uhudin lan uhud wal ahzab bil ahzab wa khunain lan khunain wal khondak lan khondak wanusira lan tentulungi sapa Kanjeng Nabi alaihi ngalahno ning gone kufar alaihi ngalahno ning gone kufar warabunate pangeran kita iku ar-rahman iku Allah sing rahman warabunate pangeran kita iku ar-rahman iku Allah sing rahman al-musta'anu kang den jaluk itu lho warabunate pangeran kita iku ar-rahman Allah sing rahman al-musta'anu kang den napa jaluk itu lho alama ing atase perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh mingkit fikum sangking gorohno sira kabeh ala wa ing atase Allah fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh ittakhudha walada kowe ngomentari Allah jari duwe anak wa alayya lan ngomentari ning ingsun nggih wa alayya lan kowe goroh ngomentari ning ingsun ingsun Kanjeng Nabi fi kaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh sahirun te Muhammad tukang sihir wa alal qur'ani lan kowe goroh ning ngomentari Qur'an wa alal qur'ani lan yo kowe goroh mergo ngomentari Qur'an fi kaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh syirun utai Qur'an ku sihir dimana orang kafir kurang ajar tenan klirune kakean darani Allah duwe anak darani Kanjeng Nabi tukang nopo sihir darani Qur'an nopo sihir jadi klirune kakean suratul haji makiyatun illa wa minan nas mayya'budu boha ala harf terus kalau suhu ya masalah kalau belani malah ya masalah fatona kecerdasan ini penting sangat ya. Pergi di antara dungane Nabi Ibrahim nu robbana la taj'alna fitnatan lil ladina napa kafaru aja sampe polemik ilmiah iku ndadekno fitnah sing untungno tiyang napa kafir kula nu ngrasakno tenan kula niku kiai yo anake kiai niku ngrasakno tenan banyak orang yang merumuskan niki rumono tenan iki kula mboten goro banyak orang yang merumuskan misalnya santri rata-rata ra melarat pondok-pondok salaf rata-rata napa melarat lucune orang-orang soleh lah wong soleh lah orang kok wong dolim wong soleh lah kadang ngomong pancen pondok salaf rata-rata ya wong melarat seakan-akan melarat itu kesalahan sistem pondok padahal boten artinya boten ngeten misalnya Zaid mondok tenggen kulo melarat iku melarate gawan koma pojok mondok gawan koma kan tapi lucu menganalisis si hubungan itu ya tenanan itu sama ngane pondok itu udah tidak melarat itu melarat ya gawan koma pondok-pondok salah yang untuk aneh no. Paham ya terus lucu nih mana masyarakat nak nongong iso mau mah kok ngaji seneng ibadah jadi mau iso mau mah gak mikir ekonomi amin ngaji wae lah saya ki lonte copet sing macam-macam nih dalan-dalan melarat era tau ngaji dia melarat itu ya berber. Jadi orang itu kamu harus punya kecerdasan paling tidak untuk perbandingan supaya opini itu tidak tunggal darani pondok gono wong larat dan larate kok koma. Dan yang gerono tiang wis tuwek ngaji terus kadang sing protes kadang yo bojone papa wis tuwek ngucap ngaji ekonomi dipikir. Lho apa wong sing ora ngaji terus sugih. Nak ngaji dari sebab melarat berarti siapa saja yang tidak ngaji pasti sugih. Padahal yo ora sing luwih parah yo. Pirang-pirang. Itu pentingnya fatona. Ya, orang apa kecerdasan. Kok kecerdasan ini penting sih? Jadi hujah tua itu kecerdasan. Terus ini kini buat tentu yang soleh lembek-lembek. Jadi diomongin itu terus dipikir. Akhirnya kiai ini pondok ini sistem. Orang itu dikuat nabi koperasi. Santri ini kan kerja, kan gaya botol, wadol roti, macam. Akhirnya tambah melarat. Ini sih melarat biasa, ini melarat di hutang. Ini sih melarat biasa, ini melarat. Mereka ora bakat bisnis mergawe. Bepada kiai sing latihan ngoten terus disambat kula. Walah Gus bener jenengan, dinan melarat biasa kula melarat di utang perkarane mantel darane melarat, akhirnya kiai ini gawe usaha ngelibat to sang rine. Saiki melarat duwe nopo? Utang. Dise melarat biasa, saiki naik pangkat melarat duwe opo? Utang. Dadi stadiume malah parah. Mergo ngoten iku, kowe jogeman alat ukuran sing diciptakno wong, kowe kudu duwe nopo kemandirian berpikir ya bahwa akal-akalane wong komentar itu mboten saged dituruti paham pentingnya nopo fatona ya pentingnya nopo fatona jadi sidik amanat tabligh nopo fatona nah mboten ten fatona ku repot gini ku wau kadang kiai soleh terus dituntut dungane mandi nara mandi jari ngobos lha mereka sing roh carane dungo mandi kok kene sing dadi beban ini kalau lah ngalami dia bolak balik. Nah, kalau nonton tiang tonggo, bawa anak eloro, bawa kalau kandungan ini, kalau kandungan ini, tak mau ni. Dungo itu mesti bener dia menjalur pangeran. Nak mari ora wajib, tapi dungo mesti bener. Nak kowe dungo ampro ana percaya pangeran tak dungani, tapi nak wajibno mandi, mandi-mandi dhewe ngono wae itu. Ya kan lucu kan kita ini jadi ulama itu mah repot. Ya terus dipakai ukuran yang mereka ciptakan sendiri. Iku Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar ngalami. Termasuk tragedi zakat. Zaman Nabi wong do gelem zakat, bareng Nabi wafat wong ora gelem zakat. Alasane sing nampa terima Abu Bakar. Sing nampa terima sinten? Abu Bakar. Jadi kuatir pengelolaane keliru macam-macam. Iki ngoten niku, manusa nek dituruti ngoten niku. Mulane sampean kudu dilatih amal iku namung lillahi ta'ala. Mulane kula setuju konsep Quran, wong wani ngamal kudu egois. Mun anjuran ngendi kula? Quran itu mentoleransi orang egois. Orang itu harus egois. Jadi misalnya sampean sedekah teng kula atau teng rukin to sinten, kudu egois. Bahwa uang ini tak pakai saya. Itu dari Imam Ghazali. Sehingga misalnya kula ngekek duit rukin 50.000. Sanggupnya itu duitku, sing tak panen yang akhirat. Jadi aku tidak bisa mudat-mudat rukin perkara ini gue kayak. Dan kamu egois, dan nafsu itu senang kalau tidak egois. Nah ini sirine Allah dawuh man amila sholihan fali nafsi. Ketika anda sedekah yang fakir miskin, hakikat anda kan hanya nabung di akhirat kan. Kenapa kamu ngerosong amal, uang itu duitmu itu kan gue sebenarnya akhirat. Makanya sekali gue udat-udat, Allah ratrimo gajarannya dihapuskan. Karena cara pengiran kan lucu kan. Kowe ngamal pokoke ana fakir miskin duwe sampean kanggo sapa? Kanggo sing ngamal kan. Wong kowe dhewe arep-arep kok panen nang akhirat. Lho wis ngerti nek kanggo kowe dhewe kok mbok udah? Udah to. Mane ki kudu egois sekali ki ngamal, yakinlah bahwa itu untuk diri kamu sendiri. Sehingga kowe ora perlu ngundhat-ngundhat sing mbok amali. Dawuh Allah man amila sholihan falihan. Kados kula misale mulang, kula wong alim mulang. Perasaan kula ki aku mulang ben aku nang mlebu swarga. Jadi aku rapuh udat-udat nih kalau rukin, udat-udat aku kaku hati. Rukin pih tak ulang bolak balik orang roh hae kiai roh hae biye hae hae hae roh roh malah kon roh hae roh biye. Jadi gak apa-apa egois. Jadi ikhlas itu harus dilatih. Termasuk gak apa-apa kalau egois. Wong orang Quran nih, wong man ambil asolihem, alinas. Terus wong man asaa faaleh. Harus dilatih itu namanya kecerdas. Tapi sekali kita terprovokasi masyarakat. Mung sering mbok kei be kowe ora hormat, padahal sering mbok sedekah kok gak loyal. Kowe berarti terprovokasi. Kowe sekali terprovokasi ilang kecerdasan. Mestine nek tetap cerdas kan, lho ngamalku krana aku dhewe kok. Lah apa eling sing tak amali. Mulane sekali kamu salah, amalnya batal. Itu disebut apa? La tubtilu sedaqatikum bil manni wal adha. Kenapa kok dihapuskan ngamalnya? Karena dari awal amal itu untuk diri kamu sendiri. Kami tadi sama tak warai cara nih ikhlas kelas ringan, ikhlas kelas nopo ringan. Anggap baik kue egois, anggap mau lebih jenengan nopo egois. Bahwa anda amal itu untuk diri nopo sendiri. Itu disebut nopo man amila sholihan alinas. Mungkin terus gampang sama ikhlas. Misalnya ke Jumatan, imamnya kira pati seneng. Kadang nih masyarakat nekani acara tonggo kira pati seneng. Ya teko mawon, baik yang kremeng sidik-sidik teko. Kowe nate tak lepi. Lah kok ora bagus? Ya teko. Lah misale tiangi jenengan ra cocok, cangkemmu sing ngonten teko ning tangga pangeran, aku ora diurusan be wong ibu. Itu kan aku niru Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu pernah ada pemuda kurang ajari ra kabeh. Ahmad bin Hambal diundang. Ya Ahmad tal. Jenengan sesuk ning nggonku, moro Ahmad bin Hambal. Ya Ahmad bin Hambal sing terkenal madzhab Hambali. Bareng teng ngarep pintune jar, ya Ahmad la hajata libik. Aku ora butuh kowe. Ya langsung male teng dalem. Barang teng dalam bicara mriki sekitar 5 menit parane. Ya Ahmad, aku iki tangga ngundang kowe, teko meneh. Barang to mari ngoten, gak sida Ahmad. Bali sampai 3 kali. Barang mulai 3 kali canome tak kok. Ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Tak undang tak balekno, tak undang tak balekno. Ya ora ora tersinggung biasa ae. Kok ora gelo kowe kula, gelo piye? Aku iku nuruti undangan, mergo dawuh Allah nek diundang tonggo iku teko. Jadi orang diurusan be kue, aku yang warap-warap ganjaran perintah. Oh, aku raro kue. Akhirnya dicucuk dembul lebih jantung. Kue panjang wali tenang jadi perkara. Jadi uang makom motor ni kue sudah ada orang diurusan be jengnya makhluk. Betul. Nanti kalau mulang temeriki orang diurusan be sama-sama tak dimaku yuraro. Aku yuraro sampai dia ya aku raro kode raro. Kue kalau ngaji niat di lahir taala jangan ngaji kudu niat di. Kalau sama-sama demi Allah itu enak. Makanya ikhlas itu solusi. Sekali orang tidak ikhlas pasti banyak masalah. Karena sama-sama nuntut. Sama-sama apa? Nuntut. Ruwet. Kemudian di kampus malah ruwet mana. Karena dosen disarat, oh ini metodologinya kurang. Sistem. Semua mahasiswa nuntut dosennya begini, dosennya gini apa? Nuntut. Nah, waduh di dunia kiai, si waduh di akhirnya ruwet. Gini nuntut. Kiai-kiai itu kan, diterima dilakukan. Gak ngergani orang tenang. Tak tekani adu-adu jubule ngono. Nerang lo jebule persisnya rawan ini nih, tapi rumah orang pun digerbang. Jadi ikhlas itu solusi. Ikhlas itu nopo solusi. Suratul Haji makiyatun ilawa minan nasi ma ya'budu al ayat wa ilaha dari khusmani asyita ayat itu 6 ayat. Surat Haji itu kabeh makiyah kecuali 6 ayat. Fama daniyah dan monggo itu madaniyah kabeh. Mana ini turun badal hijrah. Waya arba'un al khomsun al situn al sakun al samun al sakun ayat. Ini jumlah ini gue pinter, pitung puluh walu, pitung puluh papat, pitung puluh lima, pitung puluh. Pokoknya khilafah ini berarti khilafah kan sakit berapa huruf itu. Kalau yang bilang 7-8, ada yang bilang 7-4, berarti khilafah pinter 4 huruf kan. Jadi wawu, 4 huruf kan terus wawu. Misalnya, sing moco kola, berarti kan kof alif lam. Berarti nyetongnya berapa? 3. Lana sing moco kul? 2. Ya kira-kira gambarannya waktu ini. Makanya di kitab-kitab fikih menghilangkan satu huruf Quran itu kafir. Maksudnya satu huruf sing mujma' alaih. Tapi bukan huruf yang kayak alif, kayak wawu, kayak iya. Karena dalam bahasa Arab huruf tiga ini bisa dibuang, bisa dipasang. Jadi huruf corong lagi aksesoris, huruf tambah. Paham gitu terus. Mulane nak tengene sorop diterangno sing garani fa'ala ya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, ketika mau jadi wajan fa'ala berarti alif zaidah tafa'ala berarti tak kalian alif zaidah mlane sampean rafa gawo Quran jare disepakati kok ana sing ngitung 78 ana sing ngitung 74 ana sing ngitung 75 berarti kan didung sampean tak terangno duduk perkaranya itu karena dalam bahasa Arab termasuk dalam bahasa Quran sekalipun itu ada huruf-huruf yang bisa dihitung bisa tidak. Ibu mau contoh paling gampang kayak tadi lah. Kola itu yang baca kola berarti kof, lam, alif, lam. Berarti pinten? 3. Yang baca kul? 2. Begitu juga malik yaumiddin. Kan ada kiro'ah malik yaumiddin. Berarti mem, lam, ka. Tapi kiro'ah itu malik yaumiddin. Berarti mem, alif, lam, ka. Ya kira-kira mau gambarannya. Kenapa ada yang bilang pinten? Pitung puluh wolu. Oh, nanti muni pitung puluh bapak. Berarti kan terpaut pinten? 4. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas. Eling-eling mungsu ahlama kata teksi penduduk Mekah wa ghairuhum lan yani penduduk wa ghairihim lan yani penduduk Mekah. Itaqwa tiya sira kabeh robakum ing pangeran sira kabeh. Aiko baru tegese siksane pangeran bi antuti ubu. Carane wedi yen toto sira kabeh kuwi ngapa? Inna zalzalata saati saat temene guncang ganjinge kiamat. Ail harakata teksi obah sajidata kang banget il ardi ketuwi bumi. Alati kang yakunu kang ana iku badal sausi alkharakatu syadida apa tulu samsi apa mlethek srengenge min maghribiha saking sisi kulone matahari. Alati kang gua kang tiladi kurba saat iku sugeng ana karepe kiamat. Dadi nek ana gempa sing diikuti matahari keluar dari barat iku seune perkara atimun kang banget gedene. Fi is ajinna sing dalam ngaget nomor nusu alati kang gua kang tiladi unakun werna minal aikobi saking siksa. Yauma tarona ing dalam dinane ningali sira ha ing kiamat. Dino kiamat itu saking dahsyate. Tadhari itu sudah dilali. Bisa babi ya sebab kiamat. Sopo kulungur di ate. Saben-saben wong wedok sing nyusui. Bil fi'li kelawan kejadiannya tenan. Amma saking opoe arduat kang nyosoni sopo wong wedok. Tansah kutik sing lalek no sopo wong wedok. Uwe ingma arduat. Jadi seorang ibu lali bayi ini. Mergo saking dahsyate kiamat. Watadu ulang lahir no sopo kulung dati khamlin sopo wong sing lagi meteng. Eh hubra tegese meteng. Hamlah yang wetengane dadi hamden. Cara saniki lahir dini primatur. Orang wae lahir saking kagete, saking napa? Kagete. Watara lan ningali sira anase mulusa kok tingali sukara hale edan, hale gliem-gliem cara iki kuna. Wis pokoke wong gak sadar min siddatil khofi krana sange banget wedi. Toh wa marum hale ora ana te wong akeh bisukara kelawan mendem minasara bisange minum. Di wong bingung kabeh kaya wong ngefly. Padahal hakikate ora ngefly. Mereka walaikin ada kau itu tapi nak orang nanti seksane Allah ikut syakitin ubah. Kalau mengkotek apa ya kau pun awak disokong akhir buat nanti.